Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. الحمد لله. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majlis yang tidaklah seorang hadir dalam majelis tersebut melainkan dia akan mendapatkan sebahagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Majelisul iman, majelis yang akan menambah keimanan seseorang dan akan menambah derajat seseorang di sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun mungkin kita tidak merasakannya dari sisi dunia, karena tentunya tidak satu pun dari kita merasakan mendapatkan harta disebabkan karena mereka bermajelis, atau mendapatkan sesuatu dari dunia. Akan tetapi mereka duduk dalam majlis ilmu semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan majlis, banyaknya majlis-majlis yang dibentuk oleh manusia, yang mereka membuat majlis tersebut tidak di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Majlis yang dipenuhi dengan berbagai macam perbuatan sia-sia yang tidak menambah keimanan. Majlis bersama orang-orang dari kalangan julasa usu, duduk bersama orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. majelis yang seperti inilah kita dianjurkan untuk menjauhinya dan tidak membuatnya. Tidak berkumpul dengan ashabus su. Tidak berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Fala takhudu ma'ahum innakum idzam mithluhum. Janganlah kalian berkumpul bersama orang-orang yang membicarakan kebatilan. Kalau kalian berkumpul bersama mereka, maka berarti kalian sama seperti mereka. Sebab bermajelis dengan ashabus su akan menyebabkan hati itu serupa antara satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bagi siapa yang ingin menambah keimanan, maka hendaklah dia bersemangat untuk mengisi imannya dengan ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat baginya pada saat dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab inilah yang kekal. Dan inilah yang merupakan kenikmatan yang mutlak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadba'u al-mayyita thalatha, fa yarji'u ithnan wa yabqa wahid." Yang mengikuti mayit ada tiga perkara. Yang dua dari tiga perkara tersebut akan kembali, sedangkan yang satunya akan tinggal bersama si mayit. يَتْبَعُ الْمَيِّتَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Yang mengikuti mayit, keluarganya, hartanya, demikian pula amalannya. فَيَرْجِعُ اثْنَان, maka yang kembali ada dua, أَهْلُهُ وَمَالُهُ, yaitu keluarganya, demikian pula hartanya. وَيَبْقَى عَمَلُهُ, dan yang tinggal bersama si mayit adalah amalannya. Maka sungguh sangat merugi seorang manusia apabila dia mengumpulkan sesuatu yang dia akan berpisah nanti dengannya, lalu kemudian dia melalaikan sesuatu yang dia akan tinggal bersamanya pada saat dia meninggal, yaitu amalan yang saleh. Maka seorang yang berakal, maka dia senantiasa mendahulukan al-akhirah, amalan-amalan yang saleh, daripada perkara-perkara dunia yang dapat menyimpangkannya dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ashabud dunia, maka mereka lebih mendahului kehidupan dunia mereka, berlomba-lomba dengan dunia, sehingga dunia itu membinasakan mereka, wali'adzubillah. Bal tu'thirun al-hayata dunia wal-akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirah itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan tentang babul adzan. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang menganjurkan bagi siapa yang mendengarkan adzan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Pada setiap ucapan-ucapan muadzin, terkecuali apabila al-muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa'an Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu qal, dan dari Uthman ibn Abil As radiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imam qaumi, jadikanlah aku sebagai imam pada kaumku, yaitu imam dalam salat, untuk memimpin salat secara berjamaah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta imamuhum, engkau adalah imamnya mereka, yakni imam kaummu. Waqtadi bi adhafihim, dan ikutilah dari para makmum yang terlemah dari mereka. Hendaklah engkau mengikuti yang terlemah dari mereka. Wattakhid muadzinan, dan angkatlah seorang muadzin yang bertugas untuk mengumandangkan al-adhan, la ya'khudhu ala adhanihi ajra, yang tidak mengambil atas amalannya mengumandangkan adhan, maka dia tidak mengambil upah. Dia tidak mengambil upah. Akhrajahul khamsatu, hadis ini dikeluarkan oleh 5, yaitu al-imamu Ahmad dan ashabus sunan al-arba'ah, Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wahassanahu Tirmidhi, dan dihasankan oleh At-Tirmidhi, wa sahhahahu Al-Hakim. Sedangkan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, beliau mensahihkannya. Ma'asyar al-muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini kita akan membahas beberapa permasalahan. Pembahasan yang pertama tentang kedudukan hadis dan derajat hadis Uthman ibn Abi al-As. Hadis Uthman ibn Abi al-As yang sudah kita bacakan ini, apabila kita melihat tentang jalan-jalan dari hadis ini, maka hadis ini memiliki 2 jalan. Jalan yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Nasa'i dalam 2 kitabnya Al-Mujtaba, demikian pula Al-Kubra, dan Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Mereka ini semuanya meriwayatkan dari jalur Hammad ibn Salamah. Abu Salamah al-Basri meriwayatkan dari Sa'id ibn Iyas, Abu Mas'ud al-Jurairi, dari Abu al-Ala Yazid ibn Abdullah al-Shikhir, dari Mutarrif ibn Abdullah al-Shikhir, dari Uthman ibn Abil As. Dari Uthman ibn Abil As. Dan zahir dari sanad riwayat ini adalah sahih. Adapun jalur yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi, demikian pula Ibn Majah, dan dari jalannya Abu Bakar ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, yang mereka meriwayatkan dari jalur Hafs ibn Ghiyath, dari Al-Ash'ath ibn Sawwar dari Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri dari Uthman Ibn Abil As. Adapun riwayat yang kedua ini, di dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Al-Ash'ath. Dan dia seorang perawi yang dhaif, yang lemah. Demikian pula kedudukan riwayat Al-Hasan Al-Basri. Apabila meriwayatkan dari Uthman Ibn Abil As, terjadi perselisihan di kalangan para muhaddithin. Apakah Al-Hasan Al-Basri mendengarkan hadis dari Uthman Ibn Abil As? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak mendengarkan hadis dari Uthman Ibn Abil As. Walhasil yang zahir dari jalur riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah jalur yang terdapat kelemahan padanya. Namun secara keseluruhan, sebagaimana kita sebutkan bahwa riwayat yang pertama adalah riwayat yang sahih. Sehingga dalam hal ini, hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Dan demikian pula At-Tirmidzi, ya. Di sini Al-Hafidz hanya menyebutkan wa hassanahu Tirmidzi. Dan dihasankan oleh Tirmidzi. Kalau hasan itu kedudukannya di bawah sahih. Akan tetapi dalam cetakan kitab-kitab At-Tirmidzi yang ada, wallahu a'lam bissawab, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan hasan sahih. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Imam At-Tirmidzi pun mensahihkan hadis ini. Dan Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah juga mensahihkan hadis ini. Ini dari tinjauan sanad dan kedudukan hadis, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan bisa diamalkan. Adapun dari tinjauan matan, maka kita mendapatkan beberapa faedah dari hadis ini. Namun sebelum itu, biografi Uthman Ibn Abil As. Beliau adalah salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdullah Uthman ibn Abil As ibn Bishr Al-Thaqafi. Beliau dari Banu Thaqif. Dan beliau masuk Islam pada akhir-akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah Fathu Makkah, beliau datang sebagai utusan bersama dengan orang-orang yang berasal dari Banu Thaqif. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Dan pada saat itu Uthman Ibn Abil As yang paling muda di antara mereka. Dan perlu diketahui bahwa Uthman Ibn Abil As punya saudara yang bernama Al-Hakam. Kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Uthman Ibn Abil As pada saat beliau masuk ke dalam Islam, maka beliau pun belajar tentang Islam, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sehingga beliau pun memiliki banyak ilmu yang telah beliau talaqqi, yang telah beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidupnya mengangkat Uthman Ibn Abil As sebagai pemimpin, ya, mungkin ibaratnya kita mengistilahkan gubernur di daerah At-Taif, di kampung beliau sendiri, ya. Lalu kemudian beliau menjadi imam salatnya mereka. Dan demikian pula pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau pun masih menjadi amir di daerah At-Taif. Dan pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala beberapa lama beliau masih berstatus sebagai amir di At-Taif. Kemudian setelah itu dipindahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an ke daerah Oman. Naam. Dan beliau meninggal. Ada yang menyebutkan bahwa beliau meninggal di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Uthman ibn Abi Al-As radhiyallahu ta'ala an, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengetahui demikian banyak dari mereka yang dahulunya muslimin kemudian mereka murtad dan keluar dari Islam, bahkan di antara mereka ada yang menjadi pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi. Pada saat itu Banu Thaqif dalam keadaan goncang di daerah At-Taif. Maka Uthman ibn Abi Al-As radhiyallahu ta'ala anhu pun memberikan nasihat kepada mereka. Dan beliau mengatakan, ya Thaqif, kuntum akhiran nasi islaman, fala takunu awwalan nasi riddatan. Wahai sekalian dari Banu Thaqif, kalian adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam Islam, maka jangan kalian menjadi orang pertama yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarkan nasihat ini, maka Banu Thaqif mereka pun semakin kokoh keislaman mereka, dan mereka tidak terpengaruh dengan adanya orang-orang yang murtad dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Uthman ibn Abi Al-As radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alni imam qaumi, jadikanlah aku sebagai imam pada kaumku. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya meminta kepemimpinan dalam perkara agama. Kepemimpinan dalam perkara agama. Dalam hal ini, dalam sholat. Apabila dia memiliki keahlian untuk itu. Sebab Uthman ibn Abi Al-As meminta. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak menegur Uthman ibn Abi Al-As atas permintaannya tersebut. Bahkan dengan itu, Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai imam sholat di kampungnya. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang melarang untuk meminta diri sebagai seorang pemimpin, untuk diangkat sebagai pemimpin. Sebab terjadi perbedaan antara meminta al-imamatud diniyah dengan al-imaratud dunyawiyah. Meminta kepemimpinan sebagai imam dalam perkara agama, sebagai imam sholat, yang tentunya imam sholat dia mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mengharapkan keutamaan dari Allah. Tidak ada tendensi yang lainnya. Berbeda kalau seorang meminta kepemimpinan dalam perkara dunia. Maka di sana ada kekuasaan. Dan di sana ada semacam meninggikan diri di atas yang lainnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah sahih dari beliau, beliau melarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, tatkala ada seorang yang meminta kepemimpinan, maka beliau mengatakan, inna wallah la nu'ti hadza liman sa'ala. Sesungguhnya kami demi Allah, kita tidak memberikan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya. Kepada orang yang mencalonkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Ketika Abdurrahman ibn Samurah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah. Fa innaka in utitaha wukilta ilaiha an mas'alatin wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha." Wahai Abdurrahman ibn Samurah, jangan kamu meminta kepemimpinan. Jangan mencalonkan diri, jangan meminta diri untuk menjadi seorang penguasa. Karena sesungguhnya kalau kamu diberikan kekuasaan itu disebabkan karena kamu minta, maka diserahkan kepadamu. Yani Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadamu. Dan apabila engkau diberikan kekuasaan itu bukan karena permintaan, wa inta alaiha, maka engkau akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terjadi perbedaan. Adapun dalam hal meminta kepemimpinan dalam perkara din, menjadi imam sholat misalnya, maka yang demikian ini tidak mengapa, diperbolehkan. Dan tentunya bagi seorang pemimpin untuk melihat apakah orang ini pantas untuk mendapatkan tugas tersebut atau tidak. Maka seorang pemimpin harus melihat, tidak setiap orang minta harus diberikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mengetahui keadaan Utsman bin Abi Al-As. Beliau mengetahui keilmuan yang dimilikinya dan sabat dan kebagusan Islamnya, maka beliau pun mengangkat Utsman bin Abi Al-As menjadi pemimpin untuk memimpin salat. Nah, akan tetapi para ulama mengecualikan suatu hal tentang diperbolehkannya meminta kekuasaan. Yaitu apabila tidak ada seseorang yang punya kemampuan untuk memegang tali kendali kekuasaan dari orang-orang yang baik, dari orang-orang yang memiliki keahlian dari sisi diniyahnya, dari sisi agamanya. Demikian pula dari sisi kepandaiannya untuk melakukan as-siyasatu syar'iyyah, politik secara syar'i. Yang kita maksud politik secara syar'i, ya ini berdasarkan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diamalkan oleh para ulama ussalaf. Bukan istilah siyasah politik yang masyhur sekarang ini yang identik dengan kadzib, identik dengan kedustaan. Nah, apabila tidak ada yang memegang tali kendali seperti ini keadaannya, lalu kemudian dalam kondisi tidak ada yang lain dari mereka yang memiliki keahlian, maka diperbolehkan bagi seseorang yang memiliki keahlian dari sisi din sehingga tidak dikhawatirkan akan merusak agamanya, kemudian dari sisi siyasah syar'iyyah dia punya kemampuan, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dia untuk meminta kekuasaan tersebut apabila tidak ada yang menduduki kedudukannya. Seperti contoh misalnya, terpaksa dia harus menerima permintaan pemerintah untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim dalam mahkamah syar'iyyah. Yang dikhawatirkan apabila ada yang lain yang memegangnya, maka diterlantarkan oleh mereka dan mereka pun merusak, ya, dan menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara seorang ini merasa dia punya kemampuan dari sisi din. Dia punya ketakwaan, dia punya akhlak, dan dia punya kemampuan untuk itu, maka diperbolehkan bagi dia untuk memintanya. Dan para ulama berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika Yusuf alaihissalam meminta itu kepada penguasa yang ada pada saat itu. Allah azza wajalla berfirman, "Ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim." Jadikanlah aku untuk menjaga gudang-gudang harta ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang bisa memelihara. Dan orang yang mengetahui. Hafiz Ali punya amanah dan punya ilmu untuk bagaimana caranya memanfaatkan harta tersebut. Disebabkan karena beliau mengkhawatirkan harta itu akan diterlantarkan ya oleh orang-orang yang tidak punya keahlian dalam hal ini, sehingga Yusuf alaihi salam menawarkan dirinya untuk memegang tugas tersebut ya dalam rangka untuk memanfaatkan harta ya untuk kebaikan masyarakat pada saat itu. Maka di ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya. Akan tetapi ayat ini bukanlah dalil bagi mereka-mereka yang membolehkan untuk meminta kekuasaan lalu kemudian mereka masuki jalur-jalur yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari demokrasi, mengikuti parlemen, lalu kemudian ikut serta dalam perkara-perkara tersebut yang sungguh sangat banyak sekali kemudaratannya dan bukanlah dari ajaran Islam. Ada satu prinsip yang dikenal akan tapi bukan dari Islam yang mereka sebarkan dengan prinsip al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Ini bukan dari Islam. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada kaum muslimin, prinsip al-ghayatu tubarrirul wasilah, bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, yaitu dalam rangka untuk mendirikan syariat Islam, lalu kemudian mereka mengikuti cara-cara yang tidak syar'iyah, tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan pada saat awal pijakan mereka. Mereka telah terjatuh dalam sekian banyak perbuatan-perbuatan keharaman ya yang mereka pada hakikatnya telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin mereka akan sanggup memperjuangkan syariat Islam menurut anggapan mereka dengan melalui jalur-jalur parlemen. Maksudnya mereka ke dalam parlemen sudah menunjukkan bahwa mereka tunduk di atas kekuasaan orang-orang kafir dan undang-undang orang-orang kafir. Lalu bagaimana mungkin mereka akan mampu? Oleh karena itu para ulama telah menasihatkan dari semenjak dahulu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan berdasarkan kenyataan sudah berpuluh-puluh tahun dari mereka para hizbiyah, orang-orang yang berpartai-partai bahkan mengatasnamakan Islam sudah berpuluh-puluh tahun dan slogan syariat Islam ini sudah sekian lama di kumandangkan oleh mereka dari kalangan Al-Hizbiyun, Al-Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Akan tetapi kita tidak melihat hasil tersebut. Yang terlihat adalah pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Yang terlihat adalah semakin munculnya kemudaratan di mana umat ini semakin lama mereka justru akan semakin jauh dari Islam dan dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan mereka terjerumus ke dalam berbagai macam praktek-praktek hizbiyah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Sehingga mereka berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Setiap kelompok dari mereka menganggap bahwa mereka lah yang benar. Kemudian di dalam hadis ini, kita pun mendapatkan faedah bahwa yang berhak untuk mengangkat imam salat dalam pada masjid-masjid kaum muslimin adalah waliul amr, penguasa. Dalam hal ini pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertugas sebagai waliul amr. Sebagai penguasa pada waktu itu. Oleh karena itu Utsman bin Abi Al-As meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah izinkan. Nah, sehingga yang berhak untuk menentukan imam-imam pada masjid-masjid kaum muslimin adalah penguasa atau yang menjadi wakil penguasa ya mungkin di satu daerah gubernur atau wali kota atau mungkin wakilnya yang bertugas mengurusi permasalahan-permasalahan ini. Nah, kalau terjadi perselisihan, penduduk kampung menginginkan si fulan yang menjadi imam salat. Akan tetapi pemerintah menginginkan ya, si illan. Terjadi perselisihan. Maka yang didahulukan adalah pendapatnya pemerintah. Karena mereka lah yang berhak untuk menetapkan seorang sebagai imam. Akan tetapi hendaknya pemerintah melihat kemaslahatan rakyatnya. Melihat apa yang mereka senangi tentunya. Untuk diangkat seorang itu sebagai al-imam. Adapun kalau kemudian pemerintah tidak mengurusi masalah itu. Dan tidak ikut campur dalam masalah menetapkan seorang menjadi imam. Maka dalam hal ini yang diterapkan adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa' fa a'lamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnati sawa' fa aqdamuhum bil hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa' fa akbaruhum sinnan." Hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya dan bagus bacaannya terhadap kitabullah azza wa jal. Kalau dalam hal bacaan sama, maka yang paling mengerti tentang sunnah. Kalau dalam hal perkara sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Kalau dalam perkara hijrah sama, maka yang paling tua umurnya. Ini apabila imam tidak menetapkan seorang untuk menjadi imam salat. Nah, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtadi bi adhafihim, dan hendaklah engkau mengikuti yang lemah dari mereka, dari para jamaah yang menjadi makmum salat. Maka hadis ini pun menjelaskan tentang adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang imam. Sebagaimana imam itu diikuti oleh makmumnya, maka tentunya imamnya pun harus melihat kemaslahatan makmum. Ya. Jangan mentang-mentang jadi imam seenaknya dewe. Seenaknya dalam mengerjakan apa yang dia inginkan. Pengen memanjangkan, panjangkan sholat. Nah, jangan seperti itu. Dan itu bukan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam banyak kejadian beliau marah kepada para sahabat yang ketika mereka menjadi imam mereka memanjangkan salatnya sehingga menyebabkan para makmumnya ada yang tidak tahan. Mu'adz bin Jabal ketika selesai beliau salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul isya, beliau pulang ke kampungnya memimpin penduduk kampungnya menjadi imam salat yang dibaca suratul Baqarah salatul isya, sehingga ada di kalangan makmum yang tidak tahan keluar salat sendirian. Keesokan harinya kabar ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan marah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muadz, afattanun anta ya Muadz, apakah engkau hendak mendatangkan fitnah wahai Muadz? Sangat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi wasallam menganjurkan bagi imam hendaklah memperhatikan keadaan makmum. Ikuti yang paling lemah dari mereka. Kalau ada di antara jamaah mereka mengatakan, "Ya imam, panjangkan salatnya. Kami senang semakin panjang semakin enak." Sebagian lagi jamaah ada mungkin yang sakit, ada yang sudah tua, ya, ada yang sedang punya hajah, mengatakan jangan panjang-panjang, yang biasa-biasa saja. Tentunya harus dengan menyempurnakan syarat rukun-rukunnya, bukan berarti cepat seperti totokan ayam, jangan seperti itu. Nah, ya. Maka yang harus diikuti yang mana? Kata Nabi SAW, waqtadi bi adhafihim, ikuti yang paling lemah dari mereka. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Fa inna fihim ad-dha'if wal-kabir was-saghir wal-marid wa dhal-hajah. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Apabila salah seorang kalian mengimami kaum muslimin untuk mengerjakan salat, maka hendaklah dia ringankan. Dia ringankan. Ini pembahasan dalam salat wajib, bukan dalam salat sunnah. Kenapa? Karena sesungguhnya di antara para makmum itu ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang masih kecil, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Kalau dia salat sendiri, silahkan dia panjangkan semaunya. Silahkan. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada imam untuk memperhatikan keadaan para makmum. Para ulama mengkiaskan pula dalam hal ini dalam banyak perkara. Yang seharusnya seorang pemimpin itu memperhatikan kondisi ya makmumnya. Termasuk dalam hal safar, perjalanan misalnya. Nah. Ya. Yang diperhatikan yang terlambat. Yang paling lambat, jangan perhatikan yang paling cepat. Nah, karena mungkin yang lambat ini sakit atau ada sesuatu. Terkecuali kalau mendatangkan kemudaratan. Terkecuali kalau mendatangkan kemudaratan. Nah. Ya, demikian pula dalam perkara-perkara yang lainnya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra." Dan angkatlah seorang muadzin yang memandangkan azan yang tidak mengambil upah dari azannya. Dan inilah yang menjadi inti pembahasan kita dalam bab ini karena berkenan tentang masalah azan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengangkat muadzin. Maka hadis ini menunjukkan bahwa wajib pada masjid tersebut ada muadzinnya. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Utsman untuk mengangkat muadzin dan perintah hukumnya adalah wajib. Kemudian di dalam hadis ini kita pun mendapatkan faedah bahwa al-adzan adalah ibadah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila sesuatu itu bentuknya ibadah, maka tidak boleh dicampuri ada tendensi duniawiyah. Tidak diperbolehkan sama sekali. Barang siapa yang mencampuri amalan ibadahnya, ada penyusupan dari perkara-perkara dan tujuan dunia, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Dia telah melakukan syirikan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid beliau menyebutkan bab khusus dalam masalah ini. Babun minasyirk iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk dari kesyirikan ketika seorang manusia mengamalkan amalan akhirat untuk kepentingan dunianya. Tidak diperbolehkan. Kalau amalan itu amalan dunia dengan tujuan mendapatkan dunia, ya tidak jadi masalah. Nah, seorang berdagang. Untuk apa berdagang? Agar dapat keuntungan, harta yang melimpah. Silahkan. Karena memang tujuan dagang itu ya dunia semata. Nah, ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan pedagang yang mengatakan, saya berdagang tapi bukan untuk mencari dunia. Ah, bohong itu. Tak mungkin. Dagang itu memang untuk mendapatkan kepentingan dunia. Tapi dalam perkara agama, dalam permasalahan amal saleh, tidak boleh disusupi sedikit pun dari kepentingan-kepentingan duniawiyah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasu. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan mereka untuk mendapatkannya. Mereka tidak akan dikurangi sedikit pun. Akan tetapi mereka akan dihapuskan apa yang telah mereka amalkan itu di akhirah. Wahabita anhum ma kanu ya'malun. Dihapuskan apa yang telah mereka amalkan dahulu. Tidak boleh ada kepentingan duniawiyah. Nah, termasuk dalam permasalahan al-adhan. Adhan adalah ibadah. Dan perkara ibadah tidak diperbolehkan dicampuri dengan adanya tendensi duniawiyah. Sedikit pun. Tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang ya, mengumandangkan adhan dengan tujuan agar dia mendapatkan upah. Ya. Kamu diangkat menjadi muadzin di masjid ini. Oh iya. Kalau gitu kita bicarakan dulu. Ya. Azan jadi bisnis. Nah. Berapa kali saya mengumandangkan azan? 5 waktu sholat. 5 kali. 1 azan 100.000. Berarti 5 azan 500.000. Kalau sekali dia terlambat, sehingga dia tidak memandangkan azan, orang lain yang memandangkan, kurangi 100.000 jadi 400.000. Wah, ini jadi bisnis juga. Sekarang ini banyak rame-rame orang mencari dunia, walaupun kadang-kadang ya dimasukkan perkara ibadah. Nah, bahkan tidak sedikit amalan-amalan yang dianggap ibadah padahal bid'ah, jadikan bisnis. Biro tahlilan. Nah, ada tahlil akbar, ada tahlil entah yang lainnya apa. Nah, wah kalau tahlil akbar ini ya istimewa. Subhanallah. Ya. Untuk dijadikan sebagai upah. Seorang mengajarkan ilmu, apakah itu ilmu Al-Qur'an atau ilmu hadis, jadi bisnis sekarang ini. Kamu pengen belajar ilmu Al-Quran instan, berapa lama? Nah, ya. Ada yang kelas bisnis, ada yang kelas istimewa. Eksekutif. Nah, kalau yang kelas eksekutif ini, ya, ini agak tinggi bayarannya. Subhanallah. Ya. Telah dinukilkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya Abu Hanifah, ya, Al-Qasim, Al-Hadi, dan yang lainnya, haramnya dan tidak diperbolehkannya seseorang yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkan upah dari amalan ibadah. Dijadikan syarat, ini tidak diperbolehkan. Nah, tidak boleh dicampuri perkara ibadah itu dengan tendensi duniawiyah sedikit pun. Lah, terus gimana sekarang ini? Ya. Di banyak tempat ada yang diangkat sebagai muadzin, ya. Ada yang diangkat sebagai imam dan diberikan gaji per bulan. Ada yang diangkat sebagai wadhaif diniyah, ya, yang memerankan tugas-tugas yang hubungannya tentang permasalahan din. Apakah ini juga termasuk di dalam hadis ini? Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya ini semua kembali kepada satu hadis yang sangat penting yang disebutkan oleh para ulama, thulutsul Islam. Hadis ini sepertiga Islam. Yang sering kita dengarkan, yang telah kita jelaskan. Hadis Umar bin Al-Khattab, innamal amalu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kembali kepada niat. Seseorang kalau niatnya ketika dia memandangkan azan lalu kemudian dia mendapatkan ya harta, lalu kemudian dia meniatkan bahwa harta ini adalah merupakan upah, ajr dari azannya atau dari imamnya dan yang semisalnya, atau dari dia mengajarkan Al-Quran atau ke ilmu-ilmu yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, akan tetapi kalau misalnya dia memang tafarruq, mengkhususkan dirinya untuk satu amalan, misalnya dia diangkat sebagai muadzin atau dia diangkat sebagai imam, ya, yang dia memang khusus di masjid itu untuk menangani masalah ini, lalu setelah itu dia mendapatkan bulanan, maka yang demikian ini diperbolehkan, tapi jangan dia meniatkan itu sebagai upah, tapi itu sebagai hadiahkah atau pemberiankah, ya, atau hibah atau ju'alah, ya, ju'alah itu apa, ya, semacam tanda terima kasih, ya, jasa. Yang demikian ini boleh, ya. Yang jelas jangan dia meniatkan bahwa dia mendapatkan itu disebabkan karena upah dia ketika memandangkan azan atau iqamah atau sebagai imam sholat. Tapi dia diberikan itu semata-mata karena dia tidak mencari ma'isyah, tidak punya ma'isyah yang lain. Memang dia difokuskan untuk menangani masalah ini di masjid tersebut. Karena dia memfokuskan dirinya, maka diperbolehkan. Oleh karena itu Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebelum beliau menjadi khalifah, kebiasaan beliau berdagang. Ma'isyah beliau adalah berdagang. Nah, setelah beliau diangkat menjadi khalifah, tersibukkan. Tidak ada waktu untuk berdagang. Tidak ada waktu untuk berdagang. Sementara beliau harus menghidupi keluarga beliau. Sehingga kaum muslimin memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ratib, gaji per bulan. Sehingga sempat pada saat itu kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka Abu Bakar As-Siddiq minta untuk ditambah. Karena kalian telah mengangkatku sebagai khalifah sehingga saya tersibukkan untuk berdagang, sementara apa yang kalian berikan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dia meminta, maka ditambah. Nah, sebagai tugas dia karena dia tafarruq, maka ini harus dibedakan, ma'asyar muslim rahimakumullah. Intinya kembali kepada permasalahan niyah, kembali kepada permasalahan niat. Begitu pula yang lainnya, ikhwan. Seorang jadi khatib, seorang mengajarkan ilmu di satu masjid rutin atau kandak rutin, hati-hati terhadap niat, ya. Nah, kalau niat ente mendapatkan sesuatu, ya, ceramah dapat harta, nah, itu sebagai upah, maka yang demikian ini tidak diperbolehkan, haramkan. Lah, gimana kita mengetahui itu upah atau itu bukan sebagai upah, sekedar hadiah, ya? Kalau istilahnya orang, uang bensin, walaupun kadang-kadang nggak pakai bensin. Nah, ya, gimana cara kita membedakan? Ya, kembali kepada niat, itu yang pertama. Kemudian kadang-kadang terlihat dari amalan itu, kadang-kadang terlihat, ya. Terkadang ada sebahagian, ya, dia sudah rutin ngajar di situ, ya, dan afwan ini kadang-kadang terjadi. Dia rutin ngajar di masjid itu. Tiba-tiba BBM naik. Nah, ya, semua harga pada naik semua. Nah, sementara ustadz ini gak naik-naik, ya, masih tetap segitu dibelikannya, maka protes. Wah, masa saya rutin ngajar di sini masih segini dikasihkannya. Nah, ini kan berarti sudah nampak ini. Mulai kelihatan maksudnya dia ngajar itu ya untuk mendapatkan upah waliyadzubillah. Oleh karena itu, seorang yang tidak mengharapkan upah, dikasih, enggak jadi masalah. Ya. Tujuannya adalah dakwah. Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajri illa 'ala rabbil 'alamin. Saya tidak meminta kalian untuk diberikan upah. Upah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan pahala. Nah, ini ma'asyar muslim rahimakumullah, kembalinya kepada permasalahan hati, ya. Nah, yang membedakan adalah hati kita. Bersihkan diri. Bersihkan hati kita, jangan sampai memasukkan permasalahan din dihubung-hubungkan dengan masalah dunia. Ya, dan ini ditafsir dirinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam beberapa fatwa beliau. Dan sempat Syekh Al-Albani juga ditanya tentang hukumnya seorang yang menulis, ya, untuk mendapatkan sesuatu harta dari tulisan tersebut. Kata Syekh Al-Albani, kembali kepada niat. Dalam hal penulisan ini ada beberapa hal. Menulis, kemudian menyalin, ya, menyerahkan ke percetakan, kemudian penerbitnya ini yang mengurusinya, ya, lalu dia yang menerbitkannya dan dia yang menyebarkannya. Maka dalam hal ini, adapun apabila dia menyebarkan, maka ini murni amalan dunia. Boleh seseorang itu mendapatkan keuntungan. Ataukah dia menerbitkannya, ya, dan memfotokopikannya, menaskh, memperbanyak. Maka ini juga termasuk amalan dunia. Boleh seorang itu mengambil upah dari amalan tersebut. Adapun dalam hal menulis, maka ini kembali kepada niat seseorang. Innamal a'malu binniyat. Hendaklah seorang memurnikan, ya, keinginannya bahwa dia menulis semata-mata untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Setelah dia meniatkan dengan ikhlas, ternyata dia pun mendapatkan, ya, sesuatu tersebut, maka yang demikian ini tidak memberikan kemudaratan kepada niatnya tersebut, insyaallah taala, wallahu alamu bissawab. Dan sebagai tambahan, bahwa pendapat yang mengatakan diharamkannya menjadikan upah terhadap satu amalan ibadah, ini adalah pendapat jumhur. Kita tidak mengingkari ada sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah taala, beliau mengatakan tidak mengapa. Akan tapi yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Pendapat jumhur dari kalangan para ulama tidak diperbolehkan. Dan yang menguatkan ini adalah amalan para sahabat dan tidak ada yang menyelisihnya. Seperti apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, dari Yahya Al-Bakai. Ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Umar, orang ini mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, inni uhibbuka fillah." Wahai Abu Abdurrahman, aku mencintaimu karena Allah. Kata Abdullah bin Umar, "Wa inni ubghiduka fillah." Dan aku membenci kamu karena Allah. Nah, yang sebetulnya ngomong, aku cinta kamu karena Allah. Abdullah bin Baras, aku membenci kamu karena Allah. Kata orang ini, subhanallah. Saya mengatakan kepadamu, aku cinta kamu karena Allah. Kamu membalasku dengan, aku membenci kamu karena Allah. Ada apa ya Abu Abdurrahman? Kata Abdullah bin Umar, li'annaka tulahhinu fi adhanik. Dalam rajaan, li'annaka tataghanna fi adhanik wa ta'khudha 'alaihi ajra. Karena kamu ketika mengumandangkan azan nyanyi, ya, dilantunkan, ya. Kemudian kamu mengambil upah terhadap azanmu. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang dari para sahabat yang mensi pendapat Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, arba'ah la yu'khadu alaihin ajr. Ada empat perkara yang tidak diperbolehkan ambil upah darinya. Al-adhan, qira'atul Qur'an, membaca Al-Quran, wal-maqasim dalam perkara sumpah, wal-qadha' dalam hal menetapkan hukum. Nah, karena dikhawatirkan ada perkara-perkara ya semacam rishwah, apabila seorang menetapkan hukum, lalu kemudian dia mendapatkan sesuatu dari hal tersebut. Yang menjadi syahid di sini perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang masalah al-adhan tidak diperbolehkan untuk diambil upah. Ditambah lagi dengan hadis yang sahih yang menjadi pembahasan kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang telah kita jelaskan. Wa akhiru da'wana anilhamdu lillahi rabbil alamin. Tidak ada pertanyaan? Jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.